Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masih melanjutkan kajian kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara indah dari ayat dan hadis yang disusun dengan indah, dengan apik oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau bawakan di dalam bab As-Sabr, masalah kesabaran, mutiara yang berikutnya, yaitu yang ke-43. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idha aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubah fi dunya wa idha aradallahu bi'abdihi syarra أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki pada hambanya kebaikan, Allah akan segerakan baginya balasan di dunia. Dan jika Allah menghendaki kejelekan bagi hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tunda, akan Allah tahan dosa-dosanya nanti untuk dibalas yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Disebutkan pula dalam hadis ini bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu bersabda, inna izamal jaza ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya balasan pahala sesuai dengan besarnya bencana dan beban yang diderita. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hambanya, atau jika Allah mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى, siapa yang ridha dengan beban tersebut, dengan ujian tersebut, maka baginya lah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطَ, dan siapa yang marah, maka dia layak untuk mendapatkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakan hadithun hasanun. Disebutkan oleh Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Az-Zuhd, bab ma ja'a fi sabri 'ala al-bala, dengan nomor hadis 2396. Dan beliau berkata, hasanun gharib, dan dikatakan sahih dalam Sahih al-Jami'. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terlihat jelas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencintai hambanya atau mencintai satu kaum, Allah akan berikan ujian, bencana, musibah, dan sejenisnya kepada mereka, sehingga mereka terhapus dosa-dosanya, sehingga mereka mendapatkan pahala, dan ketika nanti bertemu Allah yaumul qiyamah dalam keadaan sudah bersih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di dunia ini, barakallahu fikum, janganlah masalah kejelekan dan kebaikan duniawiyah, jangan dijadikan ukuran. Ketika seseorang mendapatkan kebaikan, kemudian dikatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Tapi ketika Allah tahan rizkinya, Allah jadikan dia sengsara, papa, kemudian berkata Rabbi ahanan, Rabbku merendahkan aku, menghinakan aku. Astagfirullah. Masalah duniawiyah, kebalikan, kebaikan dan kejelekan jangan dijadikan ukuran. Mengapa demikian? Karena dunia ini darul ibtila. Semua orang mendapatkan kebaikan dan kejelekan. Tidak ada seorang yang mendapatkan kejelekan terus menerus. Tak ada. Tidak ada pula sebaliknya, orang yang mendapatkan kebaikan terus menerus. Tetapi nanti di akhirat, mereka di dalam jannah hanya ada kebaikan, kebaikan, kebaikan terus menerus, khalidina fiha. Sedangkan mereka yang di neraka, di azab, sengsara, terus menerus, tidak pernah berhenti, khalidina fiha abada. Barakallahu fikum. Tetapi dunia, orang kadang-kadang diuji dengan kebaikan, kadang-kadang diuji dengan kejelekan. Wanabluhukum bidsyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami uji kalian dengan khairi wasyar, dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Maka di dalam hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza arada Allah bi'abdihi khaira ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Kalau Allah menginginkan, menghendaki pada seorang hamba kebaikan, Allah akan segerakan baginya balasannya di dunia. Manusia tentunya punya kesalahan dan kekurangan, kadang tergelincir dalam dosa. Kalau Allah cinta pada hamba tersebut dan Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan hapuskan dosanya di dunia dengan musibah-musibah, atau dengan penyakit-penyakit, atau dengan berbagai macam ukubah-ukubah yang sifatnya duniawiyah. Dan tentunya ukubah duniawiyah sangat-sangat ringan dibandingkan dengan apa yang akan diterima nanti yaumul qiyamah di dalam neraka. Azab neraka mengerikan sekali. Maka ketika orang di dunia dihukum oleh Allah dengan musibah-musibah dunia, berarti kebaikan buat dia. Dia berhadapan dengan Allah nanti yaumul qiyamah dalam keadaan sudah bersih. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Idza aradallahu bi'abdihi syarra." Kalau Allah menghendaki bagi hambanya kejelekan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tahan balasannya nanti yaumul qiyamah di dalam neraka. Milih mana? Walaupun kita tentunya tidak memilih kedua-duanya, karena kita berupaya untuk taat pada Allah dan berupaya untuk tidak mendapatkan azab. Tetapi kalau diperbandingkan antara balasan dunia dengan balasan akhirat, jelas lebih ringan balasan dunia. Jauh. Gak bisa dibandingkan dengan azab neraka, na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Maka berarti siapa orang yang sakit? Orang yang sakit, orang yang tertimpa musibah, bisa jadi orang yang sedang dicintai oleh Allah. Dihapuskan dosa-dosanya di dunia, dibersihkan kesalahan-kesalahannya. Maka ketika kita menengoknya, kita memberikan kabar gembira padanya dengan kalimat la ba'sa, tahurun insyaAllah, tidak apa-apa. Itu sebagai pembersihan terhadap dosa. Atau kedua, orang yang memang diazab oleh Allah SWT di dunia karena berbagai macam dosa-dosanya, kejelekan-kejelekannya. Atau bahkan orang ini adalah orang yang Allah SWT memberikan padanya ancaman atau azab dunia dan azab akhirat kedua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kita berhusnudzan kalau itu adalah saudara kita, seorang muslim, mukmin, seorang ahlus sunnah, seorang yang taat ibadah, salat lima waktu, puasa Ramadan, maka tentunya kita berhusnudzan insyaAllah itu adalah penghapus dosa karena Allah cinta kepadanya. Mudah-mudahan ini adalah penghapusan terhadap dosa, mula ba'sa tahurun insyaAllah, yang berarti Allah cinta kepadamu. Karena Allah SWT, idza ahabba qauman ibtalahu, dalam hadis berikutnya tadi disebutkan, Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta pada seorang hamba, Allah uji dia. Bahkan para anbiya mendapatkan musibah-musibah di dunia. Bahkan berapa banyak para anbiya yang dibunuh oleh Bani Israel. Waqatlihimul anbiya'a. Mereka membunuh para nabi-nabi. Nabi Ayyub alaihi salam bahkan dalam keadaan mendapatkan penyakit musibah terus menerus. Tetapi sabarnya Ayyub alaihi salam sebagai teladan bagi seluruh manusia. Sejak hartanya habis, sejak anak-anaknya juga Allah ambil kembali, sejak dianya juga mendapatkan penyakit sampai istrinya meninggalkannya. Walaupun kemudian Allah Ta'ala dengan hikmahnya mengembalikan istrinya kembali, bertaubat kepada Allah SWT. Tetapi itu betul-betul ujian yang berat. Apakah kita berkata bahwa dia orang jelek karena ditimpa musibah? Apakah kita akan katakan bahwa ini orang hatinya jelek, makanya kena penyakit? Astagfirullah, astagfirullah. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Itu ucapan yang sangat-sangat berbahaya. Dia hamba yang saleh, nabiyun mursal, nabi yang diutus. Berarti apa tadi yang menimpanya? Hadis ini jawabannya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia dan Allah akan banggakan kepada seluruh penduduk langit, lihat hambaku. Aku uji dia dengan sekian banyak musibah-musibah, penyakit-penyakit, tapi lihat hambaku, dia tetap sabar dan istiqamah. Di atas tauhid dan sunnah, tetap beribadah, tetap memuji aku. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha. Kalau orang itu ridho dengan ujian tersebut, itulah seorang mukmin, shadiq, jujur keimanannya, sabar istiqamah, maka Allah pun meridhoinya. Tetapi mereka-mereka yang ketika diberi bencana, diberi bala, ternyata murka, marah, tidak ridho, bahkan menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, dianggap Allah tidak adil, kenapa harus saya yang begini, kenapa harus saya begitu, Allah tidak adil memberikan pada saya begini dan begitu, ila akhirnya. Maka tentunya Allah pun akan murka kepadanya. Faman sakhita falahus sukht. Siapa yang marah dengan musibah yang menimpanya, maka Allah pun murka kepadanya. Inna 'idzamal jazaa' ma'a 'idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan beratnya beban ujian. Sehingga bertambah sengsara, bertambah sakit, ingatlah. Bi'idznillah, insyaallah kamu akan mendapatkan pahala yang lebih besar pula. Sehingga setiap bencana tersebut lebih dahsyat. Setiap musibah tersebut lebih menyakitkan. Atau sakitnya lebih berat. Maka ingatlah, di sana ada pahala yang lebih besar pula. Inna 'idzamal jazaa' ma'a 'idzamil bala'. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan beratnya beban ujian. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kadang Allah takdirkan penyakit bagi orang yang baik, kadang pula Allah takdirkan penyakit pada orang yang jelek. Ini dunia. Kadang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang banyak pada orang saleh, kadang juga Allah berikan rezeki yang banyak pada orang yang jelek. Sebaliknya, kadang Allah jadikan fakir, miskin, bangkrut orang yang saleh. Dan kadang Allah jadikan miskin, bangkrut, papa orang yang jelek. Ini dunia, barakallahu fikum. Kadang begini, kadang begitu. Tetapi nanti yang berbeda adalah bagaimana tanggapan mereka, bagaimana komentar mereka, bagaimana mereka menghadapi ujian-ujian tersebut. Kadang diuji dengan kebaikan, kadang diuji dengan kejelekan. Kalau seorang mukmin diuji dengan kebaikan, dia syukur. Diuji dengan kejelekan, dia sabar.

fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmihi syai', yang tidak akan membuat madarat dengan nama Allah SWT segala sesuatu yang di bumi ataupun di langit. Dan segala sesuatu enggak akan memberi madarat kalau kita mengucapkan nama Allah. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Barakallahu fikum. Wahu samiul alim. Baik, muslimin, demikian tadi telah kita ikuti tanya jawab dan alhamdulillah telah dijawab oleh beliau, dan semoga memberikan kepada kita manfaat untuk kita senantiasa berada di atas bimbingan agama Islam ini. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan dan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad yang berkenan memberikan tausiah dan kajian Islam yang penting. Dan kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Akhirnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.